Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta solusi, Buya. Saya bekerja di riba. Saya sudah tidak betah, Buya. Pengen keluar dari riba. Tetapi saya dikontrak 2 tahun dan kalau saya berhenti, saya kena penalti sebesar 25 juta. Sedangkan saya tidak punya uang sebanyak itu, Buya. Apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar sedih dengan kondisi kerja di riba ini. Mohon jawabannya, Buya. Baik, niatnya dulu. Kami akan junjung sanjung niat. Orang yang niat hijrah itu istimewa. Paling berat hijrah. Kalau Anda tidak pernah di dalam dunia kemungkaran, kok dalam kebaikan itu biasa, normal, alhamdulillah. Tapi orang yang hijrah itu istimewa. Berat dia. Dia punya pekerjaan, tak tahu pekerjaan di tempat yang riba. Loh, kok tiba-tiba tergerak hatinya untuk hijrah? Istimewa. Allah telah memuliakan orang tersebut. Hibrih istimewa. At-taibu minadzambi kama nadzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Dan di dalam cara bertobat pun dia bertahap semampunya. Cuman kaidahnya sederhana begini. Anda berada di lembaga riba. Anda dapat gaji kerja di sana. Lalu Anda sadar Anda ingin hijrah, tapi di saat hijrah Anda kena penalti, ya pokoknya. Karena mungkin Anda pernah disekolahkan atau bagaimana, kontrak Anda harus bayar 25 juta. Akhirnya Anda keluar bingung, maju kena, mundur kena. Bingung. Begitulah sama urusan dunia keharaman juga begitu memang. Serba salah. Mau tobat 50 juta, saya tidak punya duit. Enggak tobat neraka. Serem juga ini. Baik ya. Nah, bagaimana? Pertama, langkah pertama dan utama, Anda harus sebisa mungkin keluar membayar 25 juta kalau Anda mampu. Kalau Anda mampu. Dan karena Anda ingin keluar dari kemuliaan, maka Anda dan Anda orang fakir 25 juta boleh diambil dari duit zakat. Karena Anda ingin hijrah. Anda bayar selebih dari zakat. Kalau ternyata duit zakat enggak ada bantuan dan sebagainya, enggak. Tentunya Anda tidak boleh membayar dari lembaga tersebut lalu Anda mencuri, enggak boleh. Bukan berarti saya pengen bebas lalu mencuri, enggak boleh. Kalau memang ternyata setelah itu Anda berusaha untuk keluar pasti tidak bisa. Cari pinjaman tidak boleh, tidak dapat, cari duit zakat enggak dapat dan sebagainya. Maka pilihannya adalah bukan berarti Anda harus mencuri atau Anda mencari riba yang lebih gede lagi. Tapi caranya adalah Anda tetap bertahan di situ dengan berjanji dengan hati Anda, menyelesaikan sampai batas waktunya. Setelah Anda usaha, Anda berusaha cari pinjaman, cari ini, cari itu, cari pinjaman pun harus Anda gambaran Anda bisa bayarnya nanti, kan begitu? Yang aman. Kemudian setelah Anda tidak mampu mencarinya, lah ini, usaha dulu. Setelah Anda betul tidak bisa, Anda bertahan di situ, tapi untuk menyelesaikan kontrak Anda. Tapi tetap istighfarnya yang banyak, sebab Islam tidak mengajarkan suruh keluar dari kebatilan tapi untuk melakukan kebatilan. Enggak ada, biarpun bisikan dari syariah, enggak apa-apa keluar dari riba, nyuri aja, enggak ada begitu. Enggak ada. Tetap, makanya ada dolorain dua. Biarkan engkau tetap di situ, niatnya untuk keluar sampai selesai masa kontraknya, setelah itu Anda bebas. Yang jelas sekarang Anda tanamkan semakin Anda tidak senang dengan tempat seperti itu. Sampai selesai tugas Anda, baru Anda tidak dituntut 25 juta tadi. Tapi kalau dari awal Anda punya uang, susah, biar aja deh, karena susah daripada saya. Kalau Anda tidak punya greget di dalam hati, belum Anda tobat. Anda tidak punya gelisah di dalam hati, Anda tidak punya tobat. Tapi Anda gelisah tadi, bingung. Tapi sisi lain Anda tidak punya apa-apa, maka bertahanlah di tempat tersebut. Tapi dengan harapan dan cita-cita, setelah selesai masa kontrak, Anda harus hengkang dari tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.